bernyanyi. Indah yang tercipta kini hilang sudah, engkau berduka. Memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. Cinta yang ku beri di hatimu sayang, sungguh cinta suci yang sejati. Sedang malam indah begini, senyumlah, jangan kau bersedih. Bunga di hatiku, cinta di hatimu akan abadi.